Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 334. Kitab Adab Berjalan Jauh atau Bermusafir. Bab 2. Lanjutan dari sebelumnya. Kalau telah nyata kepadanya bahwa ia bersalah dari arah kiblat kepada arah yang lain, dari arah-arah yang empat, maka seyogialah ia mengkodokkan sholatnya. Jikalau berpaling dari hakikat yang berbetulan kiblat, tetapi tidak keluar dari arah kiblat, niscaya tidaklah wajib mengkodokkan sholat itu. Dan sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat atau khilaf di antara para ahli fikih atau fuqaha mengenai yang dituntut arah kiblat, pengertian yang demikian kepada suatu golongan, karena mereka mengatakan, jikalau kita mengatakan bahwa yang dituntut kiblat itu sendiri, maka kapan tergambar ini serta negeri-negeri itu berjauhan? Dan jikalau kita mengatakan bahwa yang dituntut arahnya, maka orang yang berdiri dalam masjid, jikalau ia menghadap ke arah Ka'bah, sedang badannya keluar dari setentang Ka'bah, niscaya tidak khilaf atau tidak ada perbedaan pendapat tentang tidak sahnya salat. Dan para ahli fikih itu telah melebar panjangkan tentang pentakwilan arti khilaf mengenai arah dan kiblat itu sendiri atau ainnya. Pertama-tama, tidak boleh tidak memahami arti menghadap ain dan menghadap arah atau jihah. Arti menghadap ain atau menghadap kiblat itu sendiri ialah berdiri pada suatu tempat, jikalau keluarlah garis lurus di antara kedua matanya ke dinding Ka'bah, niscaya bersambunglah kepadanya, dan berhasillah dari kedua pihak garis dua sudut yang bersamaan, seperti tertera di dalam gambar. Dan garis yang keluar dari tempat berdiri orang yang sholat, diumpamakan keluar dari antara dua matanya. Adapun menghadap arah atau jihah, maka bolehlah padanya bersambung ujung garis luar dari antara dua mata ke Ka'bah, tanpa bersamaan dua sudut dari dua arah garis. Bahkan, kedua sudut itu tidak bersamaan kecuali apabila sampai garis itu kepada suatu titik tertentu, di mana titik itu satu. Kalau garis ini dipanjangkan secara lurus kepada garis-garis yang lain dari kanan atau kirinya, niscaya adalah salah satu dari antara dua sudut itu lebih sempit. Lalu keluarlah garis itu daripada menghadap ain, tetapi tidak keluar dari menghadap jihah itu. Karena kalau diumpamakan Ka'bah pada tepi garis itu, niscaya adalah orang yang berdiri itu menghadap ke arah Ka'bah, tidak ke ain Ka'bah. Dan batas arah itu ialah apa yang jatuh di antara dua garis yang disangka oleh orang yang berdiri itu sedang menghadap ke arah di mana kedua garis itu keluar dari dua mata. Lalu bertemulah tepi keduanya dalam kepala di antara dua mata di atas sudut yang berdiri. Maka apa yang jatuh di antara dua garis yang keluar dari dua mata, itulah yang masuk dalam arah. Dan luas antara dua garis itu bertambah-tambah dengan panjangnya dua garis dan dengan jauhnya dari Ka'bah. Apabila telah difahami maksud Ain dan Jiha, maka kami katakan bahwa yang syah atau yang benar pada kami, pada menfatwakan ialah bahwa yang dituntut ialah Ain. Kalau Ka'bah itu mungkin dilihat, dan kalau memerlukan kepada mencari petunjuk kepada Ka'bah karena sukar atau tidak dapat melihatnya, maka memadailah menghadap arah atau jihad. Adapun dituntut menghadap Ain ketika dapat dilihat, maka telah ijma ulama padanya. Adapun mencukupi dengan jihad atau arah ketika sukar dilihat, maka telah dibuktikan oleh Alkitab atau Al-Quran, Sunnah, perbuatan sahabat radhiyallahu an, dan kias. Adapun Alkitab, Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala, Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Artinya, dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah mukamu ke arahnya, atau ke arah Al-Masjidil Haram. Surat Al-Baqarah ayat 150. Dan orang yang menghadap ke arah Ka'bah dikatakan telah memalingkan atau menghadapkan mukanya ke arah Ka'bah. Adapun sunnah, maka apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda kepada penduduk Madinah, apa yang di antara maghrib atau tempat matahari terbenam dan masyriq tempat matahari terbit adalah kiblat. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Maghrib atau tempat matahari terbenam itu berada di kanan penduduk Madinah. Dan masyriq tempat matahari terbit berada di kirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan semua yang ada di antara keduanya itu kiblat. Dan luas Ka'bah tidak mencukupi dengan apa yang ada di antara masyriq dan maghrib. Hanya mencukupi dengan demikian itu arahnya. Bunyi hadis tadi diriwayatkan juga dari Umar dan putranya radhiyallahu an. Adapun perbuatan sahabat radhiyallahu an ialah apa yang diriwayatkan bahwa penduduk Masjid Quba berada dalam sholat subuh di Madinah dengan menghadapkan ke Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah. Karena Madinah adalah di antara keduanya, yaitu antara Ka'bah di Makkah dan Baitul Maqdis, lalu ada yang mengatakan kepada mereka bahwa sekarang kiblat sudah diputar ke Ka'bah. Maka mereka itu berputar sedang salat tanpa mencari dalil atau petunjuk. Dan tidak ada orang yang menantang perbuatan mereka. Dan masjid mereka itu dinamakan Dzal Qiblatain atau mempunyai dua kiblat. Menghadap Ain dari Madinah ke Makkah tidak diketahui kecuali dengan dalil-dalil indasah atau ilmu ukur. Dan lamalah penilikan kepadanya. Maka bagaimanakah dapat mereka mengetahui yang demikian secara jelas pada waktu sedang sholat dan dalam kegelapan malam. Dan juga ditunjukkan oleh perbuatan para sahabat radhiyallahu an bahwa mereka itu membangun masjid di keliling Makkah dan pada negeri-negeri Islam lainnya. Dan mereka tidak sekali-kali mendatangkan seorang insinyur ketika membangun mihrab-mihrabnya. Dan menghadap Ain itu tidaklah dapat diketahui kecuali dengan delikan halus ilmu keinsinyuran. Adapun kias, yaitu bahwa keperluan meminta kepada menghadap kiblat dan membangun masjid-masjid di semua benua di bumi ini. Dan tidak mungkin menghadap ain, kecuali dengan ilmu pengetahuan hindasah atau ilmu ukur, yang tidak disuruh agama penelitian padanya. Bahkan kadang-kadang mengejutkan hati untuk mendalami pengetahuannya. Maka bagaimanakah terdiri perintah agama di atasnya? Maka wajiblah mencukupi dengan arah saja, karena kesulitan itu. Adapun dalil sahnya gambar yang telah kami gambarkan itu ialah terbatasnya penjuru dunia pada empat penjuru. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adab membuang air atau adab qada hajat, janganlah kamu menghadap kiblat dan membelakanginya dengan membuang air itu, tetapi menghadaplah ke timur atau tempat matahari terbit, atau ke barat tempat matahari terbenam. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Ayyub. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadis ini di Madinah. Dan tempat matahari terbit atau timur adalah di sebelah kiri orang yang menghadap kiblat. Dan tempat matahari terbenam atau barat adalah di sebelah kanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari dua arah itu memberi keringanan kepada dua arah. Dan jumlahnya adalah empat arah. Dan tidaklah tergores di dalam hati seseorang bahwa penjuru-penjuru dunia itu mungkin diumpamakan enam atau tujuh atau sepuluh. Dan bagaimanakah adanya? Kalau lalu apakah hukumnya yang selebihnya itu? Tetapi penjuru-penjuru itu tetap pada kepercayaan berdasarkan kejadian manusia. Dan tidaklah bagi manusia selain empat arah, muka dan belakang, kanan dan kiri. Maka adalah arah-arah itu empat dengan menghubungkannya kepada manusia menurut lahirnya pemandangan. Dan agama tidak dibina selain atas kepercayaan-kepercayaan yang seperti ini. Maka jelaslah bahwa yang dituntut ialah arah. Dan itu memudahkan urusan ijtihad yang mengajarkan dalil-dalil yang menunjukkan kiblat. Adapun menghadap ain itu, maka sesungguhnya diketahui dengan mengetahui kadar lintang Makkah dari khatulistiwa dan kadar derajat panjangnya, yaitu jauhnya dari awal bangunan di timur. Kemudian yang demikian itu memperkenalkan pula kepada tegaknya orang yang mengerjakan sholat. Kemudian dibanding dengan satu dengan yang lain, dan memerlukan kepada alat-alat dan sebab-musabab yang panjang badannya. Dan agama tidak sekali-kali dibina kepada yang demikian. Jadi, kadar yang tidak boleh tidak mempelajarinya dari dalil-dalil kiblat itu ialah tempat adanya timur dan barat pada waktu jawal, dan tempat adanya matahari pada waktu asar. Maka dengan ini gugurlah wajib itu. Kalau ada orang yang bertanya bahwa jikalau musafir itu keluar bermusafir tanpa mengetahui yang demikian, adakah ia maksiat atau berdosa? Maka aku jawab, jikalau jalan yang ditempuhnya pada desa-desa yang sambung-menyambung, yang padanya ada mihrab-mihrab atau ada bersama di antara dia dalam perjalanan itu, seorang yang tahu dalil-dalil yang menunjukkan kiblat, yang dapat dipercayai kejujuran dan keahliannya, dan ia mampu mengikutinya, maka tidaklah ia maksiat. Dan jikalau tidak ada satupun yang demikian tadi bersama dia, niscaya maksiatlah dia. Karena ia akan melakukan kewajiban menghadap kiblat dan tidak memperoleh pengetahuannya, maka jadilah yang demikian itu seperti pengetahuan tentang tayamum dan lainnya. Jikalau dipelajarinya dalil-dalil itu dan meragukan kepadanya hal kiblat, disebabkan mendung yang menggelapkan atau karena meninggalkan mempelajarinya dan tidak diperolehnya di jalanan orang yang akan diikutinya, maka haruslah ia mengerjakan salat dalam waktu menurut keadaannya. Kemudian harus dikodokkan baik ia betul atau salah. Orang buta tidaklah baginya selain daripada bertaklid atau mengikuti. Maka hendaklah ia mengikuti orang yang dipercayai keagamaannya dan keahliannya. Jikalau orang yang diikuti itu bersungguh-sungguh atau beristihad pada mencari kiblat. Dan kalau kiblat itu terang, maka berpeganglah perkataan tiap-tiap orang yang jujur yang menerangkan demikian, baik di kampung atau dalam perjalanan. Dan tidaklah bagi orang buta dan orang bodoh bermusafir dalam kafilah yang tidak ada padanya orang yang mengetahui dalil-dalil yang menunjukkan kiblat, di mana diperlukan kepada mencari dalil-dalil itu. Sebagaimana tidak boleh bagi orang awam bermukim di suatu negeri yang tidak ada orang faqih atau ahli ilmu fikih yang tahu tentang uraian agama. Tetapi haruslah berhijrah ke tempat yang didapati orang yang mengajarkan agama kepadanya. Demikian juga, jikalau tidak ada di dalam negeri lain seorang yang faqih dan fasik, maka harus juga ia berhijrah. Karena tidak boleh berpegang kepada fatwa orang yang fasik itu. Keadilan atau kejujuran adalah syarat bolehnya menerima fatwa, sebagaimana pada penerimaan riwayat hadis. Kalau ahli fikih itu terkenal ahli, perikadaannya tersembunyi tentang keadilan dan kefasikannya, maka bolehlah kata-katanya diterima, manakala tidak diperoleh orang yang terang adilnya. Karena orang yang bermusafir dalam beberapa negeri tidak akan sanggup menyelidiki keadilan juru-juru fatwa. Kalau dilihatnya ahli fikih itu memakai sutra atau pakaian yang banyak sutranya atau mengendarai kuda yang berpelana emas, maka telah teranglah kefasikan orang itu. Dan teranglah menerima kata-katanya. Maka hendaklah dicari orang lain. Dan demikian juga apabila dilihat ahli fikih itu memakan pada meja makan sultan atau penguasa yang kebanyakan hartanya haram, atau ia mengambil banyak harta dari sultan, atau sambung menyambung tanpa diketahuinya bahwa harta yang diambilnya itu dari jalan halal, maka semua itu adalah fasik, mencederakan keadilan dan melarang untuk diterima fatwa, riwayat hadis dan kesaksiannya. Adapun mengetahui waktu sholat yang lima itu, maka tidak boleh tidak daripada mengetahuinya. Maka waktu zuhur masuk dengan tergelincir matahari atau zawal. Sesungguhnya tidak boleh tidak bahwa semua orang pada permulaan siang hari mempunyai bayang-bayang yang panjang di pihak matahari terbenam. Kemudian senantiasalah bayang-bayang itu berkurang sampai kepada waktu zawal. Kemudian bertambah sedikit demi sedikit pada pihak matahari terbit dan terus-menerus bertambah sampai kepada waktu matahari terbenam. Maka hendaklah orang musafir itu tegak berdiri pada suatu tempat atau menegakkan kayu lurus dan hendaklah memberi tanda atas kepala bayang-bayang. Kemudian hendaklah memperhatikan sesudah sesaat. Jikalau dilihatnya bayang-bayang itu pada berkurang, maka belumlah masuk waktu zuhur. Jalannya pada mengetahui yang demikian ialah bahwa ia memperhatikan di negeri itu waktu azannya juru azan yang dapat diperpegangi akan bayang-bayang tegaknya. Kalau bayang-bayangnya itu umpamanya panjangnya 3 tapak kaki menurut ukuran tapak kakinya, maka manakala jadi yang demikian dalam perjalanan dan bayang-bayang itu semakin bertambah, niscaya bersolat duhurlah dia. Dan kalau bertambah lagi 6 tapak kaki setengah menurut tapak kakinya. Niscaya masuklah waktu asar. Karena bayang-bayang semua orang dengan ukuran tapak kakinya sendiri adalah lebih kurang 6 setengah tapak kaki. Kemudian bayang-bayang zawal itu tiap-tiap hari bertambah. Kalau perjalanannya dari permulaan musim panas. Dan kalau pada permulaan musim dingin, maka tiap-tiap hari bayang-bayang itu berkurang. Jalan yang terbaik untuk mengetahui bayang-bayang zawal ialah memakai timbangan. Maka hendaklah si musafir itu membawanya serta. Dan hendaklah mempelajari perbedaan bayang-bayang dengan timbangan itu pada tiap-tiap waktu. Kalau diketahui tempat matahari dari orang yang menghadap kiblat waktu zawal, dan ia berada dalam perjalanan pada tempat yang terang kiblat padanya dengan dalil lain, maka mungkinlah ia mengetahui waktu dengan matahari, dengan jadinya matahari itu umpamanya di antara dua matanya. Lalu ada matahari itu seperti yang demikian pada negeri tersebut. Adapun waktu maghrib, maka masuk waktunya dengan terbenam matahari. Tetapi kadang-kadang bukit atau gunung mendindingi tempat terbenam itu. Maka seyogyalah melihat ke pihak matahari terbit. Manakala telah tampak hitam di tepi langit yang meninggi dari bumi sekedar tombak, maka masuklah waktu maghrib. Adapun isya, diketahui waktunya dengan terbenamnya syafaq, yaitu cahaya merah. Kalau cahaya merah itu berdinding dengan bukit atau gunung, maka waktu isya itu dapat diketahui dengan tampak dan banyaknya bintang-bintang kecil. Yang demikian itu adalah sesudah hilangnya cahaya merah tadi. Adapun waktu subuh, maka mula-mula lahir memanjang seperti ekor serigala. Dengan itu, belum dihukum waktu subuh sudah masuk, sehingga lalulah suatu masa. Kemudian menampak putih melintang, yang tidak sukar mengenalnya dengan mata, karena jelasnya. Maka inilah awal waktu subuh. Nabi SAW bersabda, "Tidaklah waktu subuh itu begini." Dan beliau mengumpulkan di antara kedua tapak tangannya. Sesungguhnya waktu subuh begini. Dan beliau meletakkan salah satu telunjuknya di atas yang lain dan membukakan keduanya. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Nabi SAW menunjukkan dengan yang demikian bahwa cahaya putih itu melintang. Kadang-kadang diambil dalil subuh itu dengan kedudukan bulan. Catatan, kedudukan bulan atau al-manazil komariyah adalah 28 banyaknya yang ditempuh bulan dalam mengidari bumi. Demikian tersebut dalam Ittihaf Syarah Ihya juz 6 halaman 452 penerjemah. Yang demikian adalah lebih kurang tidak ada kepastian. Tetapi yang diperpegangi ialah melihat bertebarnya cahaya putih melintang. Karena suatu golongan dari para ahli hisab menyangka bahwa subuh itu datang sebelum matahari sebanyak 4 kedudukan bulan. Dan ini salah. Karena yang demikian itu ialah fajar kadzib. Atau fajar yang kemudian menghilang. Dan yang disebut oleh ulama muhakkikun, atau ulama yang mempunyai dalil dengan penyelidikan mendalam, bahwa subuh itu mendahului dari terbit matahari dengan 2 kedudukan bulan, ini pun lebih kurang. Bahkan tidak dapat menjadi pegangan. Karena setengah tempat-tempat kedudukan bulan atau al-manazil itu terbit melintang lagi miring. Maka pendeklah masa terbitnya. dan setengah tempat-tempat kedudukan bulan itu tegak lurus, maka panjanglah masa terbitnya. Yang demikian itu berlain-lainan pada segala negeri, yang panjanglah penjelasannya. Benar, tempat-tempat kedudukan bulan itu patut untuk mengetahui dekat dan jauhnya waktu subuh. Adapun permulaan waktu subuh yang sebenarnya tidaklah mungkin menentukannya sekali-kali dengan dua tempat kedudukan bulan itu. Kesimpulannya, maka apabila tinggal empat tempat kedudukan bulan sampai kepada terbitnya tanduk matahari, atau yang pertama-tama menampak dari matahari, sekedar satu tempat bulan, diyakinilah bahwa itu fajar kadhib, atau cahaya yang terang yang menghilang kemudian. Dan apabila tinggal mendekati dua tempat bulan, diyakinilah terbitnya fajar shadiq, atau cahaya subuh yang tidak menghilang lagi. Dan tinggallah di antara dua cahaya terang itu lebih kurang sekedar 2/3 tempat kedudukan bulan yang diragukan termasuk waktu terang yang benar atau fajar shadiq, atau waktu yang terang yang bohong fajar kadhib. Dan itulah permulaan lahir cahaya putih dan berterbarnya sebelum meluas lintangnya. Maka dari waktu yang diragukan tadi atau waktu syak, seyogyanya orang berpuasa meninggalkan makan sahur. Dan orang yang bangun malam untuk sholat mendahulukan sholat witir atas waktu syak itu. Dan tidak mengerjakan sholat subuh sebelum berlalu masa yang diragukan tadi. Apabila telah diyakini, maka dikerjakanlah sholat subuh. Dan jikalau orang bermaksud menentukan dengan pasti waktu yang tertentu, di mana ia minum pada waktu itu selaku orang bersahur dan berdiri sesudahnya dan mengerjakan sholat subuh yang bersambungan dengan itu, niscaya tidaklah ia sanggup kepada yang demikian. Maka tidaklah mengetahui yang demikian itu sekali-kali berada pada kemampuan manusia. Tetapi tidak boleh tidak ditangguhkan demi berhenti sejenak dan karena keraguan. Dan tidaklah yang menjadi pegangan selain yang tampak di mata. Dan tiada yang menjadi pegangan yang tampak itu selain di atas cahaya yang menjadi bertebar pada lintang langit, sehingga lahirlah permulaan warna kuning. Mengenai ini telah bersalah sejumlah yang banyak dari manusia yang mengerjakan sholat sebelum waktunya. Dibuktikan terhadap yang demikian oleh apa yang diriwayatkan oleh Abu Isa al-Tirmidzi dalam jami'nya atau yang terkenal dengan Sunan al-Tirmidzi. Dengan disanadkannya dari Talik bin Ali bahwa Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan minumlah dan janganlah mengejutkan kamu dengan cahaya terang yang meninggi naik. Makanlah dan minumlah, sehingga melintanglah bagimu cahaya merah. Diriwayatkan Abu Isa At-Tirmidzi. Dan ini adalah penegasan tentang menjaga cahaya merah itu. Abu Isa At-Tirmidzi berkata, dalam bab hadis ini tersebut sanadnya dari Uda' bin Hatim, Abi Dzar dan Samrah bin Jundub. Dan ini adalah hadis hasan atau baik. Gharib, tidak begitu terkenal. Menurut ahli ilmu hadis, hadis ini dapat diamalkan atau dapat diambil menjadi dalil. Ibnu Abbas berkata, makanlah dan minumlah selama cahaya itu terang cemerlang. Pengarang Al-Gharibain, catatan Al-Gharibain artinya yang gharib dari Al-Quran dan dari Al-Hadis. Pengarangnya ialah Abu Ubaid Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qashani. Terjemah. Pengarang Al-Ghoribain berkata, artinya cahaya itu memanjang. Jadi, tiada siogialah berpegang, kecuali di atas menampakkannya cahaya kuning. Dan seolah-olah cahaya kuning itu permulaan cahaya merah. Sesungguhnya orang musafir itu memerlukan kepada mengenal waktu. Karena kadang-kadang ia menyegerakan sholat sebelum berangkat. Sehingga tidak menyusahkan lagi untuk turun dari kendaraan. Atau ia menyegerakan sholat sebelum tidur. Sehingga ia dapat beristirahat. Kalau ia menetap dirinya untuk mengemudiankan sholat sampai kepada waktu yang diyakininya, maka ia membolehkan dirinya kehilangan keutamaan awal waktu dan menanggung kepada kepayahan turun dari kendaraan dan kepayahan melambatkan tidur sampai kepada keyakinan yang tidak memerlukan kepada mempelajari ilmu waktu. Sesungguhnya yang sulit ialah awal waktu, tidak di tengah-tengahnya. Telah tamat kitab Adab Safar dan akan diiringi oleh kitab Adab Mendengar dan Kesannya di Hati.